malam telah tiba. Bulan pun bercahaya. Dinginnya angin malam. Kulangkahkan kaki ini. Dentum musik menggoda. Aku pun ada di sana.